يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah ya ikhwah, kita pada malam hari ini masuk dalam permasalahan baru. Dan permasalahan ini juga penting, yaitu penamaan musyrik dan kafir adalah satu sama lain sama, enggak ada beda. Musyrik ya kafir, kafir ya musyrik. Dan perkataan Syekh bin Baz ini bukan kemudian beliau tidak ada yang mendahului, tapi juga ulama yang lain seperti Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam sebagian kitabnya juga menetapkan bahwasanya kafir juga musyrik. Kafir juga musyrik. Dalam sebagian kitab yang pernah kita lalui dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, beliau juga menamai kafir juga musyrik. Sementara di sini Syekh bin Baz ketika menetapkan perkara ini tidak menukulkan rujukan, cukup dengan sebagian dalil, ya kan, yang akan kita jumpai insyaallah dari kalamnya beliau tentang hukum tarikis sholat, tentang hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Beliau juga menetapkan kafir juga musyrik sebagaimana dalil yang akan kita jumpai pada waktunya nanti insyaallah. Taib al-farku bainal musyrik wal kafir, ini adalah beliau siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Hawa Anunas al-Fihri hadallahu taala yang membuat bab ini. Al-farku bainal musyrik wal kafir, perbedaan antara musyrik dan kafir. Ini judul ataupun bab dibikin oleh beliau Al-Fihri hadallahu taala. Baik. Qala Syekh bin Baz rahimallahu taala, kullu syirkin kufrun wa kullu kufrin syirkun. Setiap syirik dikatakan kekufuran, dan setiap kekufuran dikatakan kesyirikan, sama saja. Kullu syirkin kufrun wa kullu kufrin syirkun. Seluruh kesyirikan dikatakan kufur, dan seluruh kekufuran dikatakan syirik. Maka kita akan jumpai nanti perkataannya Syekh bin Baz ketika menetapkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya kan, tanpa uzur, dihukumi kafir dan juga dihukumi musyrik. Qala rahimahullah taala, asyirku al-musyriku kafirun wal kafiru musyrikun. Musyrik adalah kafir dan kafir adalah musyrik. Kemudian dijelaskan, lakin man asyraka fil ibadah wa da'a ma'allahi ghairahu yusamma musyrikan fil aghlab. Akan tapi orang yang menyekutukan dalam perkara ibadah, menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan makhluknya, dan menyeru selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dinamai musyrik fil aghlab. Apa makna aghlab di sini maksudnya? Kebanyakan penamaan orang yang menyekutukan Allah fil ibadah, kebanyakan orang yang menyeru selain Allah bersama Allah dinamai musyrik fil aghlab. Itu kebanyakan. Itu makna aghlab adalah kebanyakan. keseringannya. Kesengirangan penggunaan musyrik adalah untuk orang yang menyeru selain Allah bersama Allah. Itulah yang disebut dengan syirik bil ibadah. Syirik bil ibadah pelakunya keseringannya disebut dengan musyrik. Tapi juga boleh disebut dengan kafir. Nah, karena kalimat aghlab adalah apa? Kebanyakan penggunaannya, bukan menafikan yang selainnya. Maka boleh orang yang menyeru selain Allah bersama Allah dinamai kafir, juga yang sering dinamai musyrik. Nah, ini istilah-istilah seperti ini kita sebagai thalabul ilm, para penuntut ilmu, sepatutnya tahu. Kemudian beliau menegaskan waman kana kufruhu bil juhud, dan barang siapa yang kekufurannya itu sebabnya adalah ingkar. Juhud itu adalah apa? Ingkar. Dan siapa yang kekufurannya itu dengan sebab ingkar, bijuhudi ma'aujaballah, dengan ingkar apa yang mengingkari apa yang Allah wajibkan, au juhudi maharramallahu, atau mengingkari apa yang Allah haramkan, atau dengan sebab mencelah, maksudnya mencelah Allah, mencelah agama, mencelah Rasulnya. Sab di sini maksudnya apa? Celaan terhadap Allah, celaan terhadap agama, celaan terhadap Rasulnya, celaan terhadap seluruh para sahabat. Kalau sebagian tidak, kalau seluruh para sahabat dikatakan dicela, maka hukumnya kafir musyrik. Nanti akan kita jumpai bagaimana hukumnya orang yang mencela para sahabat. Dibedakan antara keseluruhan dan sebagian. Baik. Jadi barang siapa yang kekufurannya dengan sebab ingkar, yakni mengingkari apa yang Allah wajibkan, mengingkari apa yang Allah haramkan, atau dengan sebab kekufurannya karena mencela agama, mencela Allah, mencela Rasul. Satem, sab sama saja. Sab, satem sama saja. Awit tanakus, meremehkan. Kekufurannya sebabnya karena meremehkan. Maksudnya apa? Meremehkan Allah, meremehkan agama, meremehkan Rasulullah, meremehkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yantabiku alaihi fil ghalib ismul kafir. Intabaku, yantabiku apa mana? Apa mana yantabiku? Nah, Pak Aris, pantas, layak, tepat padanya itu dinamai kafir dalam golib, dalam apa? Kebanyakan penggunaan nama kafir pada orang-orang yang mengingkari apa yang Allah wajibkan, mengingkari apa yang Allah haramkan, pada orang-orang yang mencela agama, mencela Rasul, mencela Allah, atau meremehkan Allah, meremehkan Al-Quran, meremehkan Sunnah, dan semisalnya, tepat padanya dinamai dengan kafir. Ini kebanyakan penggunaannya seperti itu. Jadi penggunaan nama kafir pada orang-orang yang keseringannya, penggunaan tadi pada orang-orang yang kekufurannya sebab ingkar, yakni mengingkari apa yang Allah wajibkan, mengingkari apa yang Allah haramkan. Tapi kalimat mengingkari apa yang Allah haramkan ini adalah perkara yang maklum tentang haramnya dalam din secara pasti, seperti mengingkari haramnya khamr, mengingkari haramnya apa, zina, mengingkari wajibnya sholat, mengingkari wajibnya puasa, Ramadan, dan semisalnya. Itu yang dikatakan ingkar yang sifatnya menjadi kafirnya seseorang. Nah, penggunaan nama kafir pada orang-orang yang tadi kekufurannya sebab pengingkaran terhadap apa yang Allah wajibkan, pengingkaran terhadap apa yang Allah haramkan, terhadap orang yang mencela agama, mencela Rasul, mencela din, mencela Allah, dan mencela seluruh para sahabat. Nah, maka mereka dikatakan kafir atau kufar. Nah, kalau itu Asy'ariyah Rafidhah dikatakan kufar terhadap, karena sebabnya tandanya apa? Celaan terhadap seluruh para sahabat kecuali 1-2 orang saja yang selamat. Bahkan mengkafirkan kebanyakan para sahabat. Dan penamaan kafir terhadap orang tadi yang sebab kufurnya ingkar tadi juga bisa dinamai musyrik, wa yusamma musyrikan aylon, kata beliau. Juga dinamai musyrik. Fal musyrikuna humul kafirun wal kafiruna humul musyrikun. Maka orang-orang musyrik mereka adalah orang-orang kafir, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang musyrik. Kemudian dirinci, lakin man kana kufruhu bisababi doa ighairillah wal istighatsati bighairillah wa sarfi ba'dil ibadah li ghairillah sara ismul musyriki al-sokobihi. Al-sok ini adalah ismu tafdil. Ismu tafdil dari kata apa? Lasik. Lasik itu nempel. Ya kan? Maka ketika antum bahasa Arab, antum cari isolasi, cari apa? Lasik itu isolasi. Kenapa yang bisa nempel? Nempel. Ati ini lasik, bah, solasi. Saya minta anu, solasi. Ati ini lasik. Nah, paham? Pernah dengar Alfan di Mekah? Lasik itu solasi. Nah, menempel. Kemudian berita tadi, akan tapi siapa yang kekufurannya itu sebab menyeru selain Allah, tidak pertolongan dengan selain Allah. Ini kalimat-kalimatnya sudah dirinci. Doa yang mana kepada selain Allah yang dikatakan syirik? Doa yang itu khusus Allah yang mengabulkan. Istighosah minta pertolongan dengan selain Allah yang itu khusus Allah yang mampu mengabulkannya, yang selainnya enggak mampu, enggak punya kemampuan. Hal itu yang dikatakan menjadi kufurnya seseorang. Dan sebabnya diantaranya, barang siapa yang kekufurannya sebabnya doa kepada selain Allah, minta pertolongan dengan selain Allah, memalingkan sebagian ibadah untuk selain Allah, maka sorarnya apa? Menjadi nama musyrik pada dia lebih lengket daripada nama kafir. Nah, penamaan musyrik terhadap orang tersebut lebih lengket daripada penamaan kafir terhadap dia tadi. Yang sebabnya apa? Kekufurannya menyeru selain Allah, minta pertolongan dengan selain Allah, memalingkan ibadah untuk selain Allah. Menjadi nama musyrik tadi bagi dia lebih lengket, lebih alsok. Nah, lasiko yalsaku lasik. Bahwa lasik maknanya apa? Lengket. Alsok isim tafdil. Nah, lebih lengket. Mampu di sini? Jadi penamaan orang yang dikatakan kafir dengan sebab menyeru selain Allah, minta pertolongan dengan selain Allah, memalingkan sebagian ibadah untuk selain Allah, lebih lengket dinamai musyrik daripada dinamai kafir. Maka orang yang menyeru, orang yang dikubur, sudah mati, diseru, diminta pertolongan, minta kaya, minta sembuh, minta yang lainnya, minta istri, ya kan? Ini sebab kekufurannya karena minta pertolongan dengan selain Allah, menyeru selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka lebih lengket dinamai musyrik. Man kana kufru bi juhudi ba'dil wajibat au juhudi ba'dil muharramat, awis sabbilidin awil istihza awil istihza sara ismul kufri al-sokobihi wa yusamma musyrikan ayron. Dan siapa yang kekufurannya itu dengan sebab mengingkari sebagian yang wajib atau dengan sebab mengingkari sebagian yang haram atau dengan sebab mencela agama atau dengan sebab mengejek agama, maka nama kufur menjadi lebih lengket pada dirinya dan juga dinamai musyrik. Nah itu dinukil dari tahdhir minasyirki wa bayani anwa'ihi. Kalanya Syekh bin Baz kaset nomor 2 bagian ba ta'liq bin Baz, ta'liq Ibnu Baz. Nah, ta'liqnya Ibnu Baz. Kenapa dikasih hamzah? Ta'liq Ibnu Baz, ta'liq Ibnu Baz. Jangan dibuang hamzahnya itu. Ta'liq Ibnu Baz. Cara menulis seperti itu. Nah. Kemudian ta bardain apa namanya di sini? Apa maksudnya apa? Tasjilat bardain. Maksudnya apa? Audio rekaman, studio rekaman bardain. Dinukil di situ. Dinukil dari kaset tadi. Di sini kita mengetahui penamaan musyrik juga, kafir-kafir juga musyrik. Dan istilah-istilah seperti ini telah didahului oleh para ulama yang sebelumnya, seperti yang pernah kita jumpai dalam kalamnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, dalam sebagian kitabnya diantaranya adalah kitab beliau Milal wa Nihal. Wa su'ila, ya ini beliau Syekh bin Baz ditanya, su'ila dari kata apa? Sa'ala, yas'alu. Su'ila siwa apa? Majhul. Apa mana majhul? Fi'il madhi mabni majhul. Fi'il madhi dibangun di atas apa? Majhul. Majhul apanya? Maksudnya sin fa'ilnya. Hal bainal syirki wal kufri farkun, apakah antara syirik dan kufur itu ada perbedaan? Apa dalil dan apa dalilnya? Fa'ajaba, maka beliau menjawab, Fa'ajaba Syekh bin Baz rahimahullah, al-kufru yutlaku bil ghalib ala jahdil haq. Beliau menjawab, kekufuran diungkapkan pada pengingkaran terhadap kebenaran. Ini ghalibnya, keseringannya. Keseringan kekufuran itu diungkapkan pada orang yang mengingkari kebenaran. Wasyirku ala sarfil ibadah li ghairillah. Sementara syirik itu kebanyakan penggunaannya pada orang yang atau perbuatan yang memalingkan ibadah untuk selain Allah. Jadi kekufuran itu diungkapkan keseringannya pada pengingkaran terhadap kebenaran. Dan syirik penggunaannya keseringannya pada memalingkan agama, memalingkan ibadah untuk selain Allah. Nah, ini kalau sisi perbedaan. Wa kullun minhuma yusama bil akhar, akan tapi masing-masing dari keduanya, yakni kufur dan syirik, bisa dinamai satu sama lain, boleh dinamai kufur ya syirik, syirik ya kufur. Wa kullun minhuma, masing-masing dari keduanya. Apa keduanya? Kufur dan syirik dinamai dengan nama yang lain tadi, satu sama lain boleh disebutkan padanya. Syirik ya kufur ya syirik. Fayuqalu, contoh dikatakan oleh beliau, lil kafir musyrikun walil musyrik kafir, maka dikatakan si kafir dinamai musyrik, si musyrik dinamai kafir. Faladhi yajhadu wujuba shalah kafirun, maka yang mengingkari wajibnya salat dikatakan kafir. Waladhi la yusalli kafirun, dan yang tidak salat dikatakan kafir. Wa yuqulu lahu musyrikun, juga dikatakan musyrik. Yang tidak sholat dikatakan kafir, juga dikatakan musyrik. Yang mengingkari wajibnya sholat dikatakan kafir, juga dikatakan musyrik. Waladhi ya'budul asnam au ya'budul jinna kafirun wa musyrikun. Dan yang mengibadai asnam, apa asnam ini? Patung, jamak dari kata sonamun. Dan yang mengibadai patung, nah, sonam. Sonam itu biasanya yang dipahat, tapi tidak harus, bahkan ya kan, Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala menamai apa, inti khabat adalah pak sonam. Demokrasi juga sonam, patung, berhala, berhala kata beliau. Yang dipahat juga dikatakan sonam, dipahat ya kan, dipahat ya. Waladhi ya'budul asnam yu'badu ya'budu waladhi ya'budul asnam au ya'budul jin kafirun wa musyrikun. Dan yang mengibadai patung-patung dan mengibadai jin dinamai juga kafir dan musyrik. Lakin man jahada fa yusamma kafiran fil ghalah. Kan tapi yang mengingkari, yakni apa? Mengingkari yang wajib, mengingkari yang hak. Tapi maksudnya adalah perkara-perkara yang wajib tadi maklum bidin bidarurah, perkara yang sudah jelas wajibnya gamblang, seperti wajibnya haji ke Baitullah di Mekah, ya kan? Wajibnya puasa Ramadan, wajibnya sholat lima waktu, wajibnya beriman dengan para malaikat dan semisalnya. Inilah yang dikatakan mengingkari wajib tadi. Ada pun beberapa kewajiban yang mungkin sana ada perselisihan, seperti salat tahlil masjid apakah wajib atau sunnah, itu yang mengingkari tidak bisa dikatakan kafir. Seperti yang mengingkari apakah salat tahlil masjid itu wajib atau sunnah. Nah, seperti doa masuk masjid wajib atau sunnah, doa keluar dari masjid wajib atau sunnah. Nah, ini tidak dikatakan kafir, walaupun ada mengatakan wah enggak wajib tidak sunnah, itu enggak dikatakan kafir. Karena ulama berselisih dalam hal-hal tadi, dalam sisi apa, artinya pandangan dari mengatakan cuma mustahab. Sebagian ulama mengatakan wajib doa masuk masjid seperti apa? Apa doanya? Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Kalau keluar, Allahumma sa'alu kamil fadlik. Ini sebagian ulama mengatakan wajib, seperti Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, kan ada perintah. Yang lain mengatakan sunnah. Hal seperti itu bukan kemudian dikatakan kafir. Kalau kamu gak mewajibkan, itu adalah kafir. Gak bisa. Maksudnya mengingkari kewajiban yang maklum bidin bid daruro, seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa Ramadan tadi. Demikian juga apa, yang mengingkari haramnya khamer, haramnya zina, haramnya judi. Nah, semisalnya. Jadi itu yang diinginkan oleh beliau Syekh bin Baz, jangan kemudian digarap semua saja. Kita punya keyakinan wajibnya doa masuk masjid, kemudian bagi yang mengatakan tidak wajib kita katakan kafir. Enggak seperti itu. Ya kan? Ada yang mengatakan wajib perempuan itu harus bercadar, ada yang mengatakan cuma sunnah. Yang mengatakan sunnah dikatakan kafir, ya ini enggak benar. Perkara-perkara seperti itu tidak sepatutnya. Baik. Maka itu lakin man jahada. Siapa yang ingkar? Ya ini ingkar yang tadi dikatakan. Nanti akan kita jumpai insyaallah perkataan yang lebih lengkap dari kalamnya saya bin Bas. Ingkar dalam masalah apa yang dikatakan kafir? Tetapi yang ingkar dinamai kafir bil ghalib. Mana bil ghalib ini apa? Keseringan penamaan terhadap seseorang dikatakan kafir ketika mengingkari perkara yang wajib dan mengingkari perkara yang haram. Perkara wajib yang mana telah kita jelaskan tadi. Wa man sarafal ibadata li ghairi Allah yusamma musyrikan. Dan siapa yang memalingkan ibadah untuk selain Allah dinamai musyrik. Apa makna ibadah? Ismun jami'un likul lima yuhibbuhullahu wa yardha minal aqwal wal af'al Al-Batina wa Zahira. Ismun jami', nama yang lengkap. Nama yang mencakup untuk seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa perkataan dan perbuatan, baik yang zahir dan yang batin. Nah, memalingkan ibadah untuk selain Allah maka hukumnya musyrik, seperti memalingkan menyembelih untuk jin, untuk ponden, sedekah bumi, menyembelih sapi kepalanya nanti dibuang ke laut atau dikubur atau tidak dimakan tapi di apa? Dipersembahkan untuk apa dewan? Larung, larung piye? Dikintirno. Seperti itu. Nah, khurafat, dan itu juga termasuk apa? Syirik. Dan bukan semua khurafat itu syirik. Ada juga khurafat yang tidak syirik. Ya khurafat saja. Tapi bisa mengantarkan kepada kesyirikan sesuai dengan keyakinannya. Baik. Dan banyak contoh-contohnya. Dan itu ada yang sering terjadi adalah di adat yang sekarang ini kita berada di sekitar mereka, adatnya orang-orang Jawa, adat Kejawen. Ini banyak sekali. Khususnya dalam acara mungkin pengantenan, ya kan? Ini banyak sekali acara-acara syirkiat dalam acara pengantenan. Maka mereka punya hitungan, hitungan apa? Apa peton? Kalau petonnya itu podo, bahaya. Maka kalau lagi lagi meminang, biasanya apa? Atau lagi akad nikah? Perempuannya disuruh lewat mana? Pintu belakang. Lewat pawon, lewat belakang. Ini semuanya khurafat dan juga bisa jadi syirkiyat tergantung keyakinannya. Dan banyak sekali perkara tersebut. Taib. Wa man sarafa ibadata li ghairillah yusamma musyrikan wa kullu minhum yusamma musyrikun wa yusamma kafirun jami'an. Dan siapa yang memalingkan ibadah untuk selain Allah dinamai musyrik. Seperti tadi contohnya memalingkan ibadah, memalingkan doa yang itu khusus bagi Allah dipalingkan untuk selain Allah. Puasa yang itu khusus Allah, ya bagi Allah adalah dia puasa untuk apa? Untuk jin. Masani wong wedok. Ngerti masani wong wedok? Hah? Kuyang sadan tengah latar. Ayo. Semar mensem. Dan misalnya jaran goyang dengan latar ya macam-macam tergantung sebagai tempat yang menamai. Tapi kalau puasa untuk operasi itu beda, karena puasa untuk operasi itu masih boleh apa? Boleh minum masih sedikit-sedikit, dan juga waktunya bukan sebagaimana seperti puasa yang ditentukan untuk ibadah kepada selain Allah, karena puasanya puasa maksimal berapa jam? 10 jam, dan masih boleh minum sedikit-sedikit, cuma itu istilah saja. Maka itu bukan masuk dalam hal syirik, dan juga bukan masuk dalam hal bid'ah, cuma itu lugotan, istilahan. Apa maknanya apa? Imsak, menahan saja, menahan makan. Puasa itu dalam bahasa artinya apa? Imsak, menahan. Tapi dalam istilah syar'i dimulai dari apa? Terbit fajar sampai tenggelam matahari ada beberapa apa pembatal, ada beberapa makruhat, ada beberapa apa? Kewajiban dan yang lainnya. Itu beda. Baik, wa kullu minhum yusamma musyrikun wa yusamma kafirun jami'an. Jadi kafir ya musyrik, musyrik ya kafir seluruhnya. Lihat catatan kaki nomor 2, at-talazum bainal aqidah was syariah. Li Ali Syekh ada karya tulis Talazum Bainal Aqidah wa Syariah. Jadi akidah dan syariat saling lazim melazimi. Akidah dan syariat ini enggak boleh dipisahkan. Ya kan? Akidah dan syariat enggak boleh dipisahkan. Maka kalau itu Enggak boleh istilah fasluddin anil anidaulah, memisahkan agama dari negara itu enggak bisa. Syariat, undang-undang yang dibikin oleh apa? Anggota dewan itu namanya syariat. Akidah ya sama, enggak bisa dipisahkan. Anggota dewan bikin undang-undang. Gitu. Siapa yang bikin undang-undang? Badan apa namanya? Badan legislatif. Nah, ada badan apa lagi? Yudikatif. Ada badan lagi apa? Eksekutif, badan-badan dan yang lainnya. Yang melindungi, yang menjalankan, yang macam-macam. Itu semuanya adalah syariat. Bahasa Arabnya syariat. Aturan syariat. Nah, tata aturan. Nah ini, itu gak boleh dipisahkan. Itu semuanya adalah saling lazim-lazimi dengan akidah. Li al-syekh, kalimat al-syekh berarti apa? Aman al-syekh, yakni keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ta'liq bin Bas, catatan dari bin Bas dalam kaset nomor 2, bagian B, Tasjilat Bardain. Studio rekaman Bardain. Demikian penamaan musyrik dan kafir tidak dibedakan. Cuma keseringannya menggunakan ini, keseringannya menggunakan ini. Apa tadi keseringannya? Kafir keseringannya terhadap ingkar. Musyrik keseringannya terhadap apa? Memalingkan ibadah untuk selain Allah. Tapi tidak ada halangan orang yang ingkar dikatakan musyrik, atau orang yang malingkan ibadah dikatakan kafir, enggak ada halangan, boleh. Cuma keseringannya, keseringan penggunaan si kafir, kalimat si kafir untuk orang yang ingkar, keseringan penggunaan si musyrik untuk kalimat si musyrik untuk orang yang malingkan ibadah kepada selain Allah. Tapi masing-masing dari keduanya bisa dinamai dengan yang lain. Mabum, orang yang menyembah selain Allah seperti doa kepada si wali, kita akan namai apa? Musyrik, juga kita namai kafir. Orang yang mencela agama kita namai musyrik, juga kita namai kafir. Orang yang mencela Allah kita namai musyrik, juga kita namai kafir. Cuma ketika penggunaan yang sering, yang mana itu adalah sesuai dengan istilah tadi. Tapi enggak ada halangan kita namai selainnya. Nah, sayyid qala hadallahu ta'ala anwa'u tauhid. Ini pembuat apa, pembikinan siapa? Bikinan Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fihri, muridnya Syekh bin Bas. Anwa'u tauhid, macam-macam tauhid. Qala bin Bas rahimahullahu ta'ala anwa'u tauhid salasatun. Anwa'u tauhid, macam-macam tauhid ada tiga. Ini sebagian apa, orang-orang yang mutasyadidin, mereka mengatakan itu pembagian yang muhdas katanya. Bid'ah, mana dari mana katanya? Mana salafnya? Ya orang yang ekstrim. Orang yang ekstrim mutasyadidin. Keras. Garis keras. Mereka menamai bahwasanya pembagian tauhid dan tauhid dikatakan muhdas dalam din, bid'ah. Kenapa? Karena katanya enggak ada salafnya. Cuma di sini kita akan jelaskan, kita akan lalui penjelasannya. Taib, catatan kaki suila Ibn Bas rahimahullah ta'ala. Kila lahu taksimu tauhid ila salah satu aksamin. Halu naka dalun ya biolala dalik. Kila lahu, dikatakan kepada Syekh Ibn Bas, pembagian tauhid kepada tiga bagian, apakah di sana ada dalil yang menunjukkan atas pembagian tersebut? Ada tiga. Fa'ajaba, maka beliau menjawab, hadza ma'khudun bil istiqra. Ini pembagian yang ada tiga terhadap tauhid, ini diambil dari istiqra. Apa makna istiqra? Hasil telaah sempurna, istiqra utam. Telaah sempurna dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, ditelaah, diteliti, dan juga dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasilkan pembagian tauhid ada tiga. Mafhum? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini tauhid apa saja disebut atau tauhid berapa itu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ada berapa tauhid di situ? Ada berapa tauhid? Ada dua. Dua. Alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah. Itu tauhid apa? Asma wa sifat. Rabbil alamin tauhid apa? Rububiyah. Malik yaumiddin tauhid apa? Tauhid rububiyah. Malik yaumiddin tauhid rububiyah juga. Asma wa sifat juga. Terus apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhid apa? Al-uluhiyah. Itu saja sudah terbentuk tiga tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhid al-uluhiyah. Sudah. Dan dari Al-Qur'an dari awal sampai akhir yaitu seluruhnya. Maka itu tentang syirik hakimiyah. Ini juga masuk dalam tauhid apa? Sebagian ulama menamai tauhid apa? Al-uluhiyah. Artinya tauhid ibadah. Kenapa? Karena maksudnya kita harus memurnikan penetapan hukum ini hanyalah untuk Allah. Kalau dari sisi penetapan hukum yang membuat Allah yang punya tauhid apa? Tauhid rububiyah. Nah, begitu penjelasannya. Jadi kenapa tauhid itu bagi menjadi tiga? Ini diambil dari istiqra. Mana istiqra adalah penelitian atau telaah yang sempurna terhadap kitabul dan sunnahnya Rasulullah SAW. Li'anal ulama lam mastaqra'u ma ja'at bihi nusus min kitabillah wa sunnati Rasulullah SAW dhahara lahum hadza. Karena para ulama tatkala mereka istiqra'u menelaah apa yang datang padanya nas-nas dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak bagi mereka, bagi ulama, ini tadi pembagian tauhid tadi tiga tadi, ada rububiyah, al-uluhiyah, dan ada asma wa sifat. Wa zada ba'duhum naw'an rabi'an. Sebagian mereka menambahi macam yang keempat dari tauhid yaitu wa tauhidul mutaba'ah. Tauhidul mutaba'ah maksudnya apa? Memurnikan mengikut hanyalah pada Rasulullah tok. Itu namanya apa? Tauhidul mutaba'ah. Sebagian para ulama menambahi yang keempat dari tiga macam tadi yaitu tauhidul mutaba'ah, memurnikan mengikut cuma dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Dengan di sini. Maka itu sebagian ulama Pakistan, ya kan? Mubtadi'ah mereka disebut dengan apa? Musyrikuna fir risalah. Kita dulu ketika baca di Pakistan, ahlul bidah itu mereka punya kesyirikan dalam mutaba'ah Rasul itu syirik. Kenapa? Karena mukallidun. Al-mukallidun orang yang fanatik, taklid, tok, itu ada syirik firisalah. Syirik dalam masalah kerasulan. Artinya apa? Yang harusnya dia cuma mengikuti Rasul, dia bikin tandingan terhadap Rasul. Baik itu organisasi, atau mungkin mazhab, atau yang semisalnya. Organisasi didepankan daripada sunahnya Rasul, berarti dia telah memiliki kesyirikan dalam risalah. Nah, taruhlah orang yang fanatik organisasi, gak peduli dengan sunahnya Rasul, pokoknya apa kata organisasi, berarti telah syirik dalam kerasulan. Ini berbahaya. Maka oleh itu tauhidul mutaba'ah dari sisi apa? Persaksian bahwasanya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul wa rasul, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Bagaimana tahqiqnya, bagaimana pemurniannya? Pemurniannya bahwasanya mengikut cuma terhadap beliau tok. Nah, kalau itu dari bapak, dari nenek moyang, dari organisasi, dari partai, dari apa saja, semuanya ditaruh di bawah telapak kaki selama bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, maka telah terjadi pada orang tersebut kesyirikan dalam kerasulan. Paham ya, Pak? Nah, itu nama dikatakan apa? Ada yang sebagian para ulama menambah bentuk yang keempat yaitu tauhidul mutabaah. Wa taqulu bil istiqra. Ini seluruhnya dalam hasil dari apa? Dari hasil dari telah mentelaah kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala syakka anna man tadabbara al-Qur'an al-Karim wajada fihi ayatin ta'muru bi ikhlasil ibadah lillahi wahdahu wa tauhidul uluhiyah. Maka tidak ada keraguan, kata beliau Syekh bin Baz menetapkan, menjelaskan, maka tidak ada keraguan, kata beliau, sungguhnya siapa yang mentadabburi al-Qur'an al-Karim, dia pasti mendapati dalam al-Qur'an tersebut beberapa ayat memerintah memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah tok. Ini yang dinamai tauhidul uluhiyah. Jadi tauhidul uluhiyah adalah apa? Tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Tauhidul uluhiyah atau tauhid al-mutaliq bi af'alil ibad. Tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan badan. Adakah sebagian perbuatan ini untuk selain Allah yang itu khusus bagi Allah? Kalau ada berarti dia telah memiliki kesyirikan dalam tauhidul uluhiyah. Perbuatan kita yang itu khusus bagi Allah untuk Allah tok, kalau kita arahkan kepada selain Allah berarti kita telah melakukan kesyirikan dalam tauhid al uluhiyah. Nah, seperti puasa kita, sholat kita, zakat kita, haji kita, tawaf kita, doa kita, menyembelih kita, ini semuanya khusus untuk Allah. Kok kemudian sebagiannya dipalingkan pada selain Allah, maka telah terjatuh dalam tauhid, terjatuh dalam syirik, dalam tauhid al-uluhiyah. Nah, adapun tauhid tentang tauhid rububiyah bahwa jadi ayat yang tadul al annallahu wal khallaq wa annar razzaq wa annahu mudabbirul umur wa hadha wa tauhid rububiyah. Barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim mendapati dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim beberapa ayat yang memerintah yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Pencipta. Bahwasanya Allah Maha Memberi Rezeki. Bahwasanya Allah yang mengatur semua urusan. Inilah yang dinamai tauhidur rububiyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, Allah yang mengatur semesta alam. Dan kita termasuk satu di antara alam dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita telah mengetahui tauhid ar-rububiyah. Kata aturan dalam hanya Allah Subhanahu wa taala. Kama yajidu, sebagaimana orang yang mendapati Al-Qur'an Al-Karim mendapati dalam Al-Qur'an tadi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya annalahu asma'a al-husna wa sifatil ula. Jadi siapa yang mendapati Al-Qur'an Al-Karim, dia pasti mendapati juga ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya bagi dia Allah nama-nama yang indah. Bagi dia Allah sifat-sifat yang tinggi, yang mulia. Wa dahu wa tauhidul asma' wa sifat, ini yang dinamai dengan tauhid asma' wa sifat. Juga orang yang mendadaburi Al-Qur'an Al-Karim mendapati ayat tadul ala wujud ditibai Rasul. Barang siapa yang mendadaburi Al-Qur'an Al-Karim tidak ada ragu lagi, dia akan mendapati ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mengikuti Rasul. Waraf di makola pasar au, dan mendapati dalam ayat untuk menolak seluruh apa yang menyelisihi syariatnya Rasul. Wa hadha wa tauhidul mutaba'ah. Ini yang dinamakan dengan tauhid al mutaba'ah. Dalam Al-Qur'an kita akan mendapati kalau kita tadaburi beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya wajib kita mengikuti Rasul dan wajib kita menolak apa saja yang bertentangan dengan syariatnya Rasul. Siapa yang memurnikan ini telah memurnikan tauhidul mutaba'ah. Siapa yang memurnikan ittiba', memurnikan mencontoh hanyalah pada Rasul, berarti dia telah menerapkan mentahqiq tauhid al-mutaba'ah. Apa ya, Pak? Maka kalau itu bersih dari bid'ah, bersih dari penyelisihan terhadap apa yang Rasulullah syariatkan, ini termasuk bersih dalam tauhid mutaba'ah. Maka itu dakwah dan ibadah dan yang lain upaya mencontoh kaifiyahnya Rasul, bagaimana Rasul beliau berdakwah. Apakah beliau berdakwah menggunakan demokrasi? Apakah beliau berdakwah menggunakan video? Apakah beliau berdakwah menggunakan musik? Apakah beliau berdakwah menggunakan apa, gamelan dan yang semisalnya? Nah, kalau enggak, maka kita enggak boleh membikin. Maka kalau itu demi memurnikan tauhidul mutaba'ah. Nah, apakah menggunakan elektron dan semisalnya? Nah, jadi begitu. Maka kalau itu perhatikan ya, Wak. Apakah beliau dakwah menggunakan nyanyi? Tidak, dengan demikian karena tidak kita juga enggak membikin. Apakah beliau berdakwah menggunakan olahraga sebagai alat dakwah? Juga tidak. Nah, maka dengan demikian kita enggak membuat. Itulah yang dikatakan apa? Tahqiqu tauhid al-mutaba'ah. Apakah beliau mencela dalam ketika dakwah? Ya mencela juga ketika butuh yang dicela. Apakah beliau juga marah? Ya marah juga ketika apa? Butuh apa yang perlu dimarahi. Nah. Apakah beliau juga sewot? Ya juga sewot ketika memang ada memang perkara yang perlu kita apa sih? Memang ditanggapi dengan sewot. Jadi demikian. Nah, itu namanya mencontoh dalam berdakwah. Taib. Apa tadi? Fahadha taksim kot ulima bil istiqra wa tatabu il ayat wa dirasati sunnah. Maka pembagian tadi, tauhid yang ada tiga, sebagian ulama menambah yang keempat tauhidul mutaba'ah. Ini pembagian ini ulima bil istiqra, diketahui dengan telaah. Wa tatabu apa? Penelitian terhadap ayat-ayat dan mempelajari sunnah. Mempelajari sunnah maksudnya mempelajari warisannya Nabi berupa hadisnya beliau, fi'liyah, qauliyah dan takririyah. Ini diambil dari Majmu'ul Fatawa. Kumpulan fatwanya Syekh bin Baz, berapa kemarin bilangannya? 30 jilid. Ini jilid yang ke-6 halaman 277. Wa qala wa tauhidul hakimiyah dakhilun fi tauhidil ibadah. Beliau mengatakan bahwa saya tauhidul hakimiyah memurnikan hukum hanyalah untuk Allah. Ini masuk dalam kategori tauhidul ibadah. Artinya kita menerapkan hukum hanyalah untuk Allah. Itu tauhidul ibadah. Tapi kalau kita melihat dari sisi hukum adalah Allah yang membikin, tauhidul apa? Rububiyah. Maka oleh itu ya kita perhatikan tauhid rububiyah adalah apa? Tauhid al-muta'alliq bi af'alil lah. Tauhid rububiyah, tauhid yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan perbuatan Allah. Apa di antara perbuatan Allah? Membikin hukum. Membikin hukum. Siapa yang bikin tandingan terhadap hukumnya Allah, maka dia telah syirik dalam tauhid rububiyah dan juga al-uluhiyah. Nah, itu. Maka itu anggota dewan berbahaya. Yang melindungi bikinan mereka juga berbahaya. Baik. Fa min tauhidil al-ibadah al-hukum bima syar Allah. Maka di antara tauhid al-ibadah adalah hukum berhukum dengan apa yang Allah syariatkan. dikeluarkan. Dengan demikian enggak ada yang dikatakan hukum keluarga, hukum apa, adat kampung. Ini tidak bisa diterapkan kecuali mengikuti syaratnya Allah Subhanahu wa taala. Intaha min majmil fatawa misalat salasin. Subhanahu salasannya wa tamannya wa isrin. Dinukil dari kumpulan fatwanya miliknya Syekh bin Baz, jilid ke-30 halaman 328. Siapa yang mengumpulkan kemarin? Syekh Muhammad Syu'air rahimahullah taala. Mana waktunya? Wes entek. Sesuk meneh. Baik, ikhwan. Ini tolong disinawi, sinau murojaah. Dibaca-baca lagi. Ini baru talik tadi. Pembagiannya 1 2 3 ini belum kita lalui, insyaallah besok. Dalam pertemuan yang akan datang. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.